بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فحياكم الله وبياكم الله أيها الإخوة الكرام. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib. Kita sampai di pertengahan fasal tentang hukum salat berjamaah. Oh ya, namun sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin saya ralat ya, kemarin tentang permasalahan adadat tawatur. Yani kalau ada orang yang ngasih tahu tentang lupanya kita, apakah kita 3 rakaat atau 4 rakaat ya, kemudian jika yang ngasih tahu itu sampai pada hitungan tawatur ya, sampai pada bilangan tawatur, maka menurut Imam Abu Syuja itu memunculkan keyakinan, yang artinya ya kita boleh berpegang pada pernyataan tersebut. Adapun menurut Ibnu Qasim, walaupun sampai ke bilangan tawatur itu tidak apa namanya itu tidak memunculkan keyakinan. Artinya ya enggak perlu diikuti ya, enggak perlu di gerengges gitu ya. Ya, di gerengges atau apa bahasanya. Nah, adapun bilangan tawatur ini ternyata para ulama ikhtilaf ya, berapa bilangan dari tawatur ini. Namun Imam Bajuri menyebutkan pokoknya jamaah begitu ya, sekumpulan orang ya, misal seperti pada hari Jumat begitu. Dan demikian, wallahu a'lam bissawab. Jadi berapa bilangan dari tawatur ini juga nggak tahu, karena kemarin saya bilang 3 ya, ternyata ikhtilaf lah, intinya ada banyak qaul di sana tentang berapa bilangan tawatur. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita sampai di wa yajuzu ayyatimmal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi. Ini berarti tentang masalah yang sah menjadi imam ya. Begitu ya. Baik. Di sini dikatakan orang lawan budak apa? Lupa saya. Merdeka. Oh, orang merdeka ya. Orang merdeka itu boleh mengimami budak ataupun hamba. Jadi orang merdeka boleh mengimami hamba. Orang baligh boleh mengimami bukan mengimami. Afwan, wa yajuzu ayyatamal hurru bil 'abdi wa. Maksudnya berimamkan budak ya. Terbalik, afwan. Jadi orang merdeka boleh berimamkan dengan budak, orang baligh boleh berimamkan dengan remaja. Ya, jadi ya juzu iya menjadi makmumnya ya. Jadi orang merdeka itu boleh bermakmumkan dengan seorang hamba, dan orang baligh itu boleh bermakmumkan dengan seorang remaja. Amma sabi ghairul mumayyiz fala yasihul iktida'u bih. Adapun kalau misalkan dia itu anak yang belum mumayyiz, iya masih kecil ya, anak yang belum mumayyiz, fala yasihu iqtida'u bih, maka kita tidak bisa bermakmum dengannya. Maka tidak sah bermakmumkan dengannya. Nah, demikian. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin. Juga tidak sah bermakmumkan dengan imam perempuan. Wala bikhuntha muskilin. Dan juga tidak sah seorang laki-laki bermakmumkan dengan bencong yang muskil, kan gitu. Ya khunsa yang muskil kok bencongnya. Ya maksudnya khunsa yang rumit gitu ya. Ya khunsa yang rumit. Wala qudwatu khunsa muskilin bimra'atin. Dan juga si khunsa yang rumit tadi juga tak dapat bermakmumkan dengan imam perempuan. Ya, jadi seorang laki-laki itu tidak sah bermakmumkan dengan imam perempuan, juga tidak sah seorang lelaki bermakmumkan dengan imam khunsa yang rumit. Dan juga seorang khunsa yang rumit itu tidak sah bermakmumkan dengan imam perempuan. Limra'atin. Bahasanya ganti-ganti, Ustaz. Bahasanya ganti-ganti. Yang pertama ya, ya tamma. Kemudian iktidak. Oh iya, benar ya. Ya, bermakmum semua. Iyalah, kan ya tamma artinya menjadi apa, mengimami apa, berimamkan ataupun bermakmum. Kemudian iktidak kan memang mengikuti. Ya, jadi sama aja maknanya. Ketua. Iya. Hah? Kedua. Ya, qudwah juga mengikuti. Jadi qudwatu rajulin, seorang laki-laki mengikuti imra'ah. Iya. Ya itulah kekayaan bahasa Arab ya. Ini seni bahasa ini ya. Ini seni bahasa. Jadi biar bahasanya enggak itu-itu aja gitu ya. Sama kayak kita lah. Kadang-kadang kita rubah-rubah. Karena nanti kalau enggak dirubah-rubah biasanya kita ini suka apa ngegelarin seseorang ya. Ini Ustaz Naam, ini Ustaz ini. Ya, kalau enggak berubah-ubah gitu dia. Jadi dipakai variasinya supaya enggak ada gelar khusus gitu. Ya, Ustaz Kendati, Ustaz ini macam-macam. Karena itu yang sering keluar dari mulutnya ya kan, jadi digelarin. Baik, masyaallah. Nah, ini semacam seni bahasa ya. Ya silakan, kalau antum mau berseni seperti ini justru bagus ya. Pertama, faedahnya adalah kita banyak kosakata dan dengan kosakata yang ada itu kita ingat terus begitu. Maksudnya kita enggak terlupa karena kita enggak pernah menggunakan kosakata tersebut, kita enggak lupa akan adanya kosakata itu. Tapi kalau enggak pernah kita gunain, ya kita menggunakannya yang satu aja. Padahal sebenarnya ada banyak muradif, ada banyak sinonim untuk ungkapan tersebut, namun enggak pernah kita gunakan kan, ya otomatis kita terlupa. Enggak familiar jadinya sama kalimat itu. Ya itulah faedah lain, apa faedah lain yang bisa kita dapatkan dari berseni gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Nah, jadi itu dia. Jadi tidak juga tidak sah seorang khunsa muskil ya, itu mengikuti imam perempuan. Wala bimuskilin, dan juga seorang khunsa muskil juga tidak bisa bermakmumkan dengan khunsa muskil. Ya, juga tidak bisa bermakmumkan dengan khunsa muskil. Wala qari'in, maksudnya wala qudwatu qari'in. Ya, ini ma'tuf alihnya adalah rajulin. Jadi wala tasihhu qudwatu rajulin wala tasihhu qudwatu qari'in. Ya, dan siapa itu qari? Maka di sini diterangkan oleh Syarih dengan mengatakan wa huwa may yuhsinul Fatihah. Ya. May yuhsinul Fatihah. Ini yang dikatakan dengan qari. Jadi gelar qari itu may yuhsinul Fatihah. Itu sudah dapat digelari dengan gelar qari. Barang siapa yang mampu mentahsin Al-Fatihah. Ya, ini kata Syarih ya, Imam Ibn Qasim. Jadi wala qari'in, jadi tidaklah seorang qari mengikuti, dan qari itu adalah may yuhsinul Fatihah. Barang siapa yang mampu mentahsin Al-Fatihah. Ai la yasihhu iqtida'uhu, maksudnya seorang qari itu tidak sah mengikuti bi ummiin. Wa man huwa ummi? May yukhillu bi harfin aw tasdidatin min al-Fatihah. Barang siapa ummi itu maksudnya ialah orang yang nyelip-nyelipin huruf ya. Orang yang nyelip-nyelipin satu huruf atau nyelip-nyelipin tasdid gitu ya. Yang sebenarnya enggak ada tasdid tapi diselipin tasdid, yang sebenarnya enggak ada huruf mad tapi diselipin huruf mad kan begitu. Atau bahkan ada pula yang ngebuang ya, sampai ngebuang huruf yang seharusnya ada huruf ba tapi huruf ba-nya enggak ada kan gitu umpama. Ya. Min al-Fatihah. Nah, inilah yang dimaksud dengan ummi. Jadi orang yang ummi itu adalah orang yang nyelipin satu huruf atau nyelipin tasdid dari surah Al-Fatihah. Nah, ini dikategorikan sebagai ummi. Nah, orang yang qari itu enggak sah, orang yang qari atau yang mampu mentahsin Al-Fatihah itu tidak sah berimamkan dengan orang yang Al-Fatihahnya enggak benar. Enggak becus. Ya, makanya di Syafi'i memang apa bahasanya kemarin? Mana Mas Santo? Ah, selektif ya. Ini Mas Santo. Iya, selektif di dalam memilih imam gitu ya. Ya, maksudnya biar ada seni bahasa ya, maksudnya. Biar ingat juga kan gitu. Iya, selektif di dalam memilih imam. Masalahnya ada qori kok masa yang dibiarkan maju ummi kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi seorang qari itu tidak sah mengikuti imam yang ummi. Ya, oleh karena itu makanya kalau saya ditanya, ya saya pribadi saya milih keluar begitu. Jika memang korinya, jika memang imamnya ummi, memang fatal ya. Lahannya lahan jali, bukan lahan kopi begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kata Imam Abu Syuja. ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه أي في المسجد وهو أي المأموم عالم بصلاته أي الإمام بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدة بعض صف أجزأه. Oh, ini masuk apa namanya ke permasalahan lain ya, maksudnya sudah selesai ke permasalahan tentang kesahan seorang imam. Nah, ini kita masuk ke permasalahan apa ya? Syarat-syarat. Ah iya benar, syarat-syarat berjamaah. Iya benar ya. Ya, ini masuk ke permasalahan syarat-syarat berjamaah. Nah, di sini dikatakan thumma syara al-musannifu li syurutil qudwati biqaulihi wa ayyu mawdhi'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi. Kemudian ya, musannif maksudnya Imam Abu Syuja itu mengisyaratkan beberapa syarat di dalam mengikuti di dalam bermakmum ya. Jadi musannif itu memberikan syarat-syarat dengan beberapa syarat di dalam bermakmum dengan pernyataannya wa ayyu mawdhi'in shalla fil masjid bi salatil imami fihi, dan dimanapun tempat dia salat di dalam sebuah masjid ya, wa ayyu mawdhin, tempat tempat apa, tempat manapun ya, tempat manapun dia salat di dalam masjid ya, dengan salatnya si imam ya, di dalamnya ai fil masjidi ya, maksudnya fihi ai fil masjidi wa huwa ai si al makmum ya, dan dia si makmum tersebut alimun bi salatihi ai al imam, maksudnya si makmum mengetahui salatnya imam. Jadi dimanapun makmum ini mau sholat di dalam masjid berserta imamnya ataupun bersama imamnya, dan dia mengetahui sholatnya si imam, dan dia mengetahui sholatnya si imam, dan yang dimaksud dengan alimun bi sholatihi mengetahui sholatnya imam maksudnya adalah bimusyahadatil ma'mumi lahu, ya, si makmum menyaksikannya, menyaksikan sholat si imam, atau bimusyahadati ba'di shaffi. Oh bukan ya, afwan, bimusyahadatil ma'mumi lahu, ya ini dengan menyaksikan makmum dengan menyaksikan makmumnya si imam ya, makmumnya bagi si imam tersebut, atau dengan menyaksikan sebahagian shofnya saja ajza'ahu, ini saya mencukupinya ya, ay kafahu dzalika fi sihhatil iqtida'i bihi. Maksud dari ajza'ahu adalah mencukupinya, hal tersebut mencukupinya di dalam kesahan mengikuti imam. Jadi dimanapun tempatnya, iya saking penuhnya umpama, dimanapun tempat dia, selama dia tahu, ya, selama dia tahu terhadap sholatnya si imam, maka ajza'ahu. Ya, selama dia tahu terhadap sholatnya si imam. Nah, tahu yang dimaksudkan di sini adalah bimusyahadatil ma'mumilahu, dengan melihat ataupun menyaksikan makmumnya si imam, atau menyaksikan sebahagian shofnya saja. Menyaksikan sebahagian shofnya aja, ajza'ahu. Ya, maka hal tersebut bisa, ya, cukup baginya dan dikategorikan sebagai bermakmumkan imam tersebut. Iya. Tapi malam yataqaddam alaihi, selama enggak mendahuluinya. Ya. Malam yataqaddam alaihi. Fa in taqaddama, lalu jika dia mendahuluinya, mendahului si imam, semisal bi'aqibihi fi jihatihi, ya semisal tumitnya lebih maju, ya semisal tumitnya lebih maju dari si imam ya, di arah yang sama, lam tan'aqid salatuhu, maka salatnya tidak dianggap. Ya. Cuma saya masih agak bingung ya terkait makna tan'aqid ini. Ya, lam tan'aqid salatuhu. Apakah memang maksudnya sholatnya batal, atau maksudnya sholatnya nggak batal tapi nggak dianggap berjamaah? Ya, jadi kurang paham saya maksud dari kata tan'aqid, ya, in aqada yanaqidu ini. Apakah memang maksudnya adalah sholatnya tidak sah, atau maksudnya sholatnya hanya tidak dianggap sebagai sholat berjamaah? wallahu a'lam. Hah? Iya, cuma masalahnya di apa namanya di hasyiahnya Imam Bajuri dikatakan ada yang dia itu batal, ada yang dia itu tidak batal. Jadi dikatakan ada yang dia tanaqib. Nah, sementara kalau misalkan itu dalam kondisi yang begini, maka dia batal katanya. Jadi dia membedakan antara batal dengan iniqat, ya. Jadi membedakan antara batal dengan iniqat. Wallahu alamnya. Walau memang di beberapa terjemahan lam tanaqid salatuhu itu dimaknai dengan tidak sah salatnya. Ya. Jadi kurang begitu bisa memahami. Mungkin nanti ini tugas kita, ya, insyaallah akan kita cari-cari lagi makna pasti dari lam tanaqid salatuhu. Jadi intinya jika tumitnya mendahului si imam di arah yang sama, ya, dengan si imam, lam tanaqid salatuhu. Terkait soal arah ini, ya, fi jihatihi, ini maksudnya menjelaskan kalau misalkan di Makkah, di Ka'bah, maka itu tetap terhitung, ya. Maksudnya tidak salatnya tidak sampai tidak terhitung, ya, namun tetap terhitung walaupun karena itu apa namanya tidak di arah imamnya, sebab di sana kan ya, memang ini, ya. Jadi yang kalau misalkan dia itu di arah searah imamnya, ya, misalkan kita di sini, ya. Jadi jika tumit kita lebih maju dari tumitnya si imam, ya, benar-benar sholatnya tidak ya, terhitung. Kecuali di Makkah. Nah, kecuali di Makkah itu maksudnya. Ya, jadi fi jihatihi yang diarahnya. Oh, tidak teranggap imam atau tidak teranggap tidak. Nah, itu tadi. Nah, tinggal masalahnya ini kita nggak tahu. Apakah maksudnya tidak teranggap berimam atau tidak sah sholatnya? Ini yang saya nggak paham dari mana ini qad ini. Ya, lam tanaqid salatuhu, apakah maksudnya tidak dianggap bermakmumkan dengan si imam tersebut atau sholatnya enggak sah, batal. Ini yang kurang paham saya terkait makna tanaqid. Kalau kita melihat hasiahnya Imam Bajuri seakan membedakan antara iniqat dengan batal. Ya, karena yang batal itu kalau begini. Nah, kalau begini batal gitu deh. Cuma saya lupa juga kalau bagaimana yang batal itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, diulang lagi. Yang ada set tadi fa yamudu in shalla fil masjid fi salati imam fil masjid lagi. Nanti ayat masjid. Ya. Oh, kan begini. Wa ayyu mawdhi'in shalla, yang dimaksud dengan shalla, dhamir huwa di sini, ya, dhamir mustatir huwa, apa dhamir huwa? Dhamir mustatir yang ada di shalla maksudnya adalah si seseorang. Nah, seseorang yang salat di dalam masjid, ya, dengan salatnya si imam yang di dalam masjid tersebut juga, gitu maksudnya loh. Ya, fihi, ya, fil masjid, ya, fihi hak kembali ke al-masjid. Ya. Kan jadi dengan imam yang salatnya di dalam masjid itu, ya, imam kan ada banyak. Maksudnya enggak hanya sholat di masjid ini, ada juga yang imam sholatnya di masjid yang sana, kan gitu. Nah, dia sholat di masjid ini dengan imam yang sholat di masjid itu juga, gitu. Iya, maksudnya begitu. Jadi bukan dia sholat di masjid ini, tapi dengan imam yang sholatnya di masjid sana, gitu loh maksudnya. Kalau ini malah artinya yang kedua. Yang kedua yang masih bilang tadi, sholat di sini dengan masjid dengan imam yang sholat di masjid sana. Itu loh. Jadi yang saya tahu ini kan dhamir hak kembali ke masjid yang sebelumnya, ya, berarti di masjid itu juga begitu. Ya. Wallahu a'lam. Apakah manapun di dalam masjid seseorang, iya, melakukan sholat, berarti imam yang berbeda di dalam masjid. Imam yang berbeda? Ada kata-kata imam yang berbeda gitu? Imam yang berbeda di dalam masjid. Imamnya yang berbeda itu, tapi maksudnya imam berbeda di dalam masjid. Gak paham saya, kok bisa ada kata berbeda itu muncul dari mana, ya? Ya, karena di sini dikatakan wa ayyu mawdhi'in shalla fil masjid. Jadi dimanapun dia salat dari masjid tersebut dimanapun, maksudnya di tempat manapun, ya. Di tempat manapun dia salat di dalam masjid itu, ya, di tempat manapun dia salat di dalam masjid itu beserta salatnya si imam yang di dalam masjid itu juga. Beserta sholatnya si imam yang di dalam masjid itu juga. Jadi misalkan ya imam sholatnya di mihrab, kemudian dia sholatnya di ujung sana, ya maka tetap terhitung jamaah, begitu loh. Selama apa? Selama alimun bi sholatihi, selama dia mengetahui sholatnya si imam. Nah, si makmum tadi mengetahui sholatnya si imam. Jadi imam di sini, dia di pojok sana umpama, kan gitu ya. Jadi di tempat manapun, kan di tempat manapun dari masjid itu, di tempat manapun dari masjid itu dia sholat bersama imam yang ada di dalam masjid itu, ya, selama dia tahu sholatnya si imam, ajaza'ahu, maka cukup. Maksudnya dia dikategorikan bermakmumkan dengan imam itu, ya. Nah, yang dimaksud dengan kata alimun bisolatih di sini adalah bimusyahadatil ma'mumilahu, ya. bimusyahadatil ma'mum lahu au bimusyahadati ba'd shaffin. Ini menyaksikan si makmumnya dan menyaksikan sebahagian atau menyaksikan sebahagian shaf. Sebahagian shaf aja. Maka ajzahu itu sudah cukup. Jadi enggak harus dianya harus berada di belakang imam ya, karena kalau penuh mau bagaimana kan gitu ya. Nah, demikian. Tapi maksudnya kan sapu nyambung jadi cukup gitu. Kalau nyambung sapu sebagian sapu. Iya. Jadi sholat juga sama. Jadi Madinah. Iya. Ajzahu dikatakan begitu. Selama dia melihat makmum si imam. Selama dia melihat musyahadati bimusyahadatil ma'mumi lahu. Musyahada ya, bukan pendengaran. Iya, musyahada bimusyahadatil ma'mumi lahu. Bukan pendengaran. Makanya nanti ada kelanjutannya. Ya, ada kelanjutannya nanti dikatakan keterangan-keterangan lebih lah kan gitu. Nah, demikian. Au bimusyahadati saffin ba'dhi saffin bahkan. Au bimusyahadati ba'dhi saffin. Enggak cukup katanya. Ya, demikian. Enggak nyambung sapnya. Nah, ya, begitulah dia. Fi ayyi mawdhi'in soalnya dikatakan wa ayyu mawdhi'in ini di dalam kitab wallahu alam. Ya, untuk asalnya ya ataupun dalilnya yaitu mungkin nanti bisa kita cari di bab-bab di kitab-kitab yang lain, karena di sini memang kitabnya sama sekali tidak disertai hampir-hampir sama sekali tidak disertai dengan dalil. Itu bisa kita cari di misalkan seperti semisal at-tadhhib dan sebagainya. Nah, demikian. Ya, karena memang banyak fikih itu juga dibangun atas dasar ijtihad. Ya. Nah, demikian. Wallahu ya kebanyakan fikih ya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Jadi fikih itu dibangun atas dasar ijtihad. Ya, dibangun atas dasar dhann. Ya, apa dhann? Iya, dugaan. Ya kan begitu. Ya, dibangun atas dasar dhann. Nah, demikian. Sampai mana tadi malam yataqaddam alaihi fa in taqaddam alaihi bi aqibihi fi jihatihi lam tanaqis salatuhu. Nah, ini terkait lam tanaqis salatuhu ini tadi masih catatan bagi kita ya, perlu digaris bawahi karena saya enggak begitu paham makna dari ungkapan lam tanaqis salatuhu. Wala tadurru musawatuhu li imamihi. Dan enggak ada masalah jika dia bersejajaran dengan si imam. Ya misal si imam di sini ya kan. Ya, kemudian ya, dia di sana gitu ya, umpama bersejajaran dengan si imam atau di sebelahnya imam kan gitu. Ya, demikian. Kalau sholat berdua umpama. Jadi la tadurru musawatuhu li imamihi. Fa in kanatish shalatu haula al-Ka'bah. Ya, fa in kanatish shalatu haula al-Ka'bah, fala yadurru taqaddumul ma'mumi ala imamihi fi ghairi jihati. Nah, ini dia. Oh, ini catatan untuk yang tadi ya. Jadi keterangan ataupun kaitan untuk permasalahan yang bi'aqibihi fi jihatihi. Nah, kemudian lanjut ke permasalahan baru fa in kanat ya. Jadi selesai sampai di musawamatu li imamihi, kemudian fa in kanatish shalah, maka jika salat tersebut haulal Ka'bah, berada di sekitar Ka'bah ya. Fala yadurru taqaddumul ma'mumi ala imamihi, maka tidak masalah si makmum itu lebih maju ya ataupun mendahului si imam. Fi ghairi jihatihi, di selain arahnya ya, tapi di selain arahnya. Nah, demikian. Wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan ya. Wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan, dan disunnahkan ya, dianjurkan itu menyelisihinya ya, ataupun membelakanginya, memundurkan sedikit gitu ya, memundurkan sedikit dari si imam ya, takhallufu an imamihi qalilan, sedikit ya. Wala yasiru bihadha takhalluf munfaridan anis saffi, dan tidaklah dengan kita takhalluf ya, dengan kita takhalluf maksud atau dengan posisi tersebut ya, posisi tadi yaitu takhallufu an imamihi qalilan, yang sedikit tadi. Wala yasiru bihadha takhalluf munfaridan, tidak pula dikategorikan sebagai sholat sendiri. Nah, begitu. Jadi gara-gara kita mundur sedikit ke belakang ya, itu tidak pula dikatakan sebagai sholat sendiri ya, dari shaf ya, menyendiri dari shaf. Hatta la yahuza fadilatul jamaah, sehingga kita enggak mendapati fadilah jamaah. Jadi enggak sampai demikian. Artinya kita tetap mendapatkan fadilah jamaah. Wallahu a'lam. Wa yusallal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi hala kaunihi qariban min. Dan jika seorang imam salat di dalam masjid dan makmumnya sampai keluar masjid, di keadaan tempatnya, ya, di keadaan tempatnya itu dekat dari si imam, ya, qariban minhu, ya, dalam kondisi tempatnya itu dekat dari si imam, ya, hala kaunihi qariban minhu, bi allam tazid masafatu ma bainahuma ala 300 dhira'in taqriban, wa huwa ay al-ma'mum alimun bi salatihi ay al-imam wala ha'il hunaka ay bainal imam wal ma'mum jazal iqtida'u bihi. Ya, jawabannya jauh kali ya. Jazal iqtida'u bihi. Sampai situ jawabannya. Nah, jadi ya, saya ulangi, wa in shalla, ya, mulai dari in lagi. Jawabannya di sampai jaza. Jadi jika seorang imam salat di dalam sebuah di dalam masjid, ya, jadi jika seorang imam salat di dalam masjid dan makmumnya di luar masjid, ya, makmumnya di luar masjid, yang keadaan tempatnya itu dekat dengan si imam, ya, yang keadaan tempatnya itu dekat dengan si imam, tapi di luar masjid, hala kaunihi qariban minhu, namun keadaannya itu dekat dengan si imam, bi an lam tazid musafatu ma bainahuma ala 300 dhira'in taqriban. Nah, di sini dikatakan dekatnya itu, ya, qariban minhunya itu dekat dengan si imam itu enggak lebih jaraknya itu enggak lebih dari 300 apa zira hasta, ya, enggak lebih dari 300 hasta, ya. Jadi antara si makmum dengan si imam yang berada di luar masjid tadi itu enggak lebih dari 300 hasta kira-kira, ya, kira-kira enggak lebih dari 300 hasta. Wa huwa, maksudnya si al-makmum, dan si al-makmum dalam kondisi mengetahui sholatnya si imam. Wala ha'il hunaka, dan tidak ada pembatas di sana. Ya, dan tidak ada pembatas di sana. Ya, alimun bi sholatihi tadi sudah dijelaskan oleh syarih, ya, maknanya yaitu bi musyahadatil ma'mumi lahu au bi musyahadati ba'dhi shaffin. Dan dengan ketentuan berikutnya, wala ha'il hunaka. Tidak ada pembatas di sana. Ai bainal imami wal ma'mum, maksudnya di antara si imam dan si ma'mum tersebut. Apakah maksudnya berarti tidak boleh ada dinding? Wallahu a'lam. Ya. Namun di sini dikatakan wala ha'il. Ya. Nah, demikian. Nah, jawabannya jazal iqtida'u bih. Boleh bermakmumkan dengan imam tersebut. Jika kondisinya seperti itu, jika kondisinya seperti itu. Nah, jika kondisinya tidak seperti itu berarti enggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Beginilah kata al-imam. Jadi enggak ada masalah sampai di luar masjid, tapi dengan ketentuan, ya, jaraknya itu enggak lebih dari 300 hasta. Itu yang pertama, jaraknya enggak lebih dari 300 hasta. Hah? Baik ke samping maupun ke belakang, ya, sama aja, ya, baik ke samping maupun ke belakang. Jadi jaraknya tidak lebih dari 300 hasta dari masjid, ya. Bukan dari masjid, antara si imam dengan makmum, ya, antar bainahuma, soalnya antara si imam dengan makmum tersebut jaraknya tidak lebih dari 300 hasta kira-kira katanya, ya. Nah, demikian. Dan dengan ketentuan lagi, wala ha'il hunaka, dan tidak ada pembatas. Ai bainal imami wal ma'mumi. Ya, wallahu alam ini. Apakah ini mu'tamad atau tidak, ya, nanti coba kita telusuri lagi. Dia intinya dia katakan, pantas di Aceh enggak ada ini. Iya, enggak ada pembatas. Betul. Ya, jazal iqtida' ubi. Ya, karena mereka Syafi'iyah kental, ya. Baik. Wa tu'tabarul musa'a wa tu'tabarul masafatu al-madhkuratu min akhiril masjidi. Oh, terkait masalah masafah al-madhkurah. Loh, tadi sementara dikatakan ma bainahuma, ya, antara si makmum dengan imam. Namun di sini dikatakan wa tu'tabaru al-masafatu al-madhkuratu min akhiril masjidi wa in kana al-imam wal ma'mum fi ghairil masjidi. Nah, in kana al-imam wal ma'mum fi ghairil masjidi. Imma fada'an au binaan. Wa tu'tabaru al-masafatu al-madhkuratu min akhir al-masjidi min akhir al-masjidi. Oh, begini ya. Jadi terkait permasalahan tadi ya. Jadi ada uraian untuk masafah yang disebutkan tadi, yaitu jarak yang kita sebutkan tadi, yaitu 300 hasta tadi, ya kira-kira 300 hasta tersebut itu dari akhir masjid rupanya. Jadi 300 hastanya itu dari akhir masjid, dari ujung masjid gitu ya. Jadi dari mana akhir masjidnya, nah dihitung dari situ. Jadi wa tu'tabaru al-masafah al-madhkura min akhiril masjid. Wa in kana al-imam wal ma'mum fi ghairil masjid, dan jika si imam dan makmum itu bukan di selain masjid, imma fada'an aw bina'an, entah itu apa? Lapangan atau bangunan. Fasyartu, maka syaratnya alla yazida ma bainahum ala 300 dhira'in. Wa alla yakuna bainahum ha'il. Oh, jadi kalau misalkan masjid enggak ada masalah ikhwah ya. Karena di sini fasyartu alla yazida ma bainahum ala 300 dhira'in wa alla yakuna bainahuma ha'il. Jadi yang enggak boleh ada ha'il itu jika fada ataupun bangunan. Apa bedanya bangunan dengan masjid ya? Maksudnya bangunan di sini bangunan yang sifatnya bukan dikhususkan untuk masjid ya. Begitu ya. Jadi adapun masjid berarti enggak ada masalah begitu ya. Aula ya, aula. Nah, itu yang disyaratkan tidak boleh ada pembatas ya ataupun pemisah. Wallahu a'lam, apakah memang begitu ya? Adapun kalau dia masjid, maka di akhir masjid itu itulah al-masafahnya. Ya, hitungannya itu dihitung mulai dari akhir masjid. Adapun kalau misalkan dia itu lapangan ataupun aula ataupun bangunan, maka disyaratkan tidak boleh lebih dari 300 hasta antara si imam dengan si makmum, jika itu lapangan ataupun bangunan. Masafah itu kira-kira? Bukan, masafah jarak. Kira-kira takriban tadi. Masafah jarak. Jadi masafah yang disebutkan ya, yang disebutkan tadi itu uraiannya dari akhir masjid. Jadi waktu tabarul masafatul madhkurah min akhiril masjid. Uraian untuk masafah yang disebutkan tadi itu dari akhir masjid. Nah, begitu. Ya, tapi kalau misalkan si imam dan makmum itu di luar masjid, misal di lapangan ataupun di aula tadi, maka disyaratkan tidak boleh lebih dari 300 hasta. Nah, demikian. Antara si imam dengan si makmumnya tidak boleh lebih dari 300 hasta. Sementara kalau yang tadi tentunya berarti antara si imam dengan makmum bisa jadi lebih dari 300 hasta karena hitungannya dari akhir masjid, kan begitu. Nah, adapun kalau dia bukan di masjid, di luar masjid, ya pokoknya ghairul masjid lah, selain masjid, maka hitungannya enggak boleh lebih dari 300 hasta antara si imam dengan si makmum. Kemudian wa alla yakuna bainahuma ha'il. Jadi berarti ketentuan ataupun syarat ha'il ini untuk yang fada atau bina. Adapun untuk masjid berarti kalau ada ha'il enggak ada masalah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mafhumnya begitu sih yang bisa saya pahami. Tapi kalau ada perbedaan pandangan ya silakan utarakan. Kira-kira bagaimana? Nah, demikian. Ada pertanyaan, ikhwah? Ya, kayaknya kita cukup dulu sampai di sinilah ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.